Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wa ahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babu bayani na'ti. Baca dulu yang di atas. Yang di atas kalimat itu. Walamma anha. Nah, tafadhal dibaca di sini di atas. Ya, sabit. Wabada'a binna'ti li'annahu kaljuz'i min matbu'i haitu qala babu bayani'ti. Taib. Kata Syekh Al-Baijuri, lama anhal kalama, tatkala beliau telah menyelesaikan pembahasan tentang ma yu'rabu istiqlalan, pembahasan tentang kalimat yang di-i'rab secara istiqlalan, secara independen, maka akhadha fil kalam, maka beliau memulai di sini tentang pembahasan ala ma yu'rabu taba'an, yaitu kalimat-kalimat yang di-i'rab taba'an, mengikuti, tidak independen lagi. Yaitu dia kata beliau Al-Baijuri, wa huwa arba'atun, ada empat. An-na'tu wal athfu wat tawkidu wal badal. Waqad bada'a bin na'ti, dan beliau memulai dengan na'at. Li'annahu kal juz'i min matbu'ihi, karena na'at itu seperti satu bagian dengan man'udnya. Man'ud itu yang disifati. Na'at itu sifat, man'ud yang disifati. Kalau kita mengatakan ja'a Zaidun al-aqilu, al-aqilu na'at, maka Zaidun ini namanya man'ud yang disifati. Paham sini? Ya, na'am. Haitsu qala babu bayani an-na'ti. Di mana beliau berkata bab penjelasan tentang na'at. Terus sabit, lanjut. Wasfu. Alladhi yutammimu matbu'ihi matbu'ahu dibayani sifatin min sifatihi au sifatin au. Kenapa yang ditasdid fa'nya? Au sifatin faya ta'allaku bi bahwa isman al-awwalu yusamma na'tan hakikiyan bahwa rafi'u idomiri man'uti wasani yusamma sababiyan bahwa rafi' idhahir al-mudhaf ila sababi bahwa dhamirul maf'ul kama asyara ilaihi dhalik bi qawlihi an-na'tu bi makna at-tabi' al-mahsus imma rafi'un bil mudmari mustatirun yahudu ila al-maf'ul wa dhalika huwa an-na'tu al-haqiqi aw rafi'un lil-mudhari aw lidhamiri Lidomirin barizin. Suaranya bindeng sabit, enggak kedengeran mana yang tasdid, mana yang enggak. Dibenerin suaranya sabit. Bacanya biasa aja kayak antum ngomong, ya. Jadi enggak samar itu mana yang tasdid tadi, ya. Kayak antum ngomong biasa aja. Jangan ngomong suaranya jelas, giliran baca jadi enggak jelas. Baik. Kita baca dulu, lihat di bait babu na'ti. An-na'tu imma rafi'un limudmari ya'udu liman uti au limudhari. Itu kata beliau rahimahullah ta'ala, na'at, na'at itu imma rafi'un, ada kalanya merafakkan lidomiri, suatu domir. Ini nanti domir mustatir, ya'udu liman uti au limudhari, domir mustatir yang kembali, yang ya'udu kembali lil man'uti, kepada man'utnya, ya, kepada mausufnya, kepada yang disifatinya. Ini namanya disebut dengan na'at hakiki. Au limudhari, atau di yang merafakkan isim zahir. Nah, ini nanti disebut sebagai na'at sababi. Ya, perhatikan, man'ut hakiki ialah ya, yang disebutkan oleh beliau di sini, na'at yang ada kalanya merafakkan domir mustatir. Misal antum mengatakan ja'a Zaidun al-aqilu, al-aqilu dia adalah isim fa'il. Dia adalah isim fa'il. Nah, na'at ini nanti merafakkan, dia punya ma'mul yaitu fa'il berupa domir mustatir yang nanti ya, domir itu ya'udu kembali lil man'ut, kepada yang disifati. Ja'a Zaidun al-aqilu. Maka al-aqilu ini na'at. Ya, nanti dia punya fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiruhu huwa. Huwanya itu kembali ke mana? Ke Zaid. Man'ut Zaid itu. Sudah, ini namanya disebut na'at. Ya, na'at apa? Hakiki. Kemudian juga na'at sababi, yang beliau menyebutkan au limudhari. Nah, ini na'at ini rafi' ya, limudhari, yang merafakkan isim dhahir. Yang merafakkan isim dhahir. Nanti dia punya fa'il. Nah, fa'il dari isim dhahir tersebut ya, kembalinya ke man'ut juga. Misalkan antum mengatakan ja'a az-zaidani al-aqilu abuhuma. Perhatikan, ja'a az-zaidani al-aqilu abuhuma. Ja'a az-zaidani al-aqilu abuhuma. Nah, perhatikan, al-aqilu abuhuma, al-aqilu abuhuma. Ja'a az-zaidani, telah datang dua Zaid. Ya, telah datang dua Zaid. Ja'a az-zaidani al-aqilu abuhuma. Al-aqilu, al-aqilu itu na'at. Nanti dia merafakkan isim zahir. Mana isim zahirnya? Abuhuma. Abuhuma itu nanti dia ya, abuhuma dia adalah marfu dari ya, dia adalah ma'mul dari al-aqilu. Nah, nanti kita bahas insyaallah. Ya. Taib. Bisa dipahami sini? Ya, dari uraian di beliau di atas. Kemudian al-Amriti menyatakan, lihat di bait, fa awwalul qismaini minhu atbi'i, maka bagian yang pertama dari na'at hakiki itu atbi'i, dia mengikuti man'utahu, mengikuti man'utnya min asyarat, min asyratin li arba'i, mengikuti man'utnya 4 dari 10 hal. Fi wahidin min aujuhil i'rabi, pertama salah satu dari sisi-sisi i'rab. Sisi i'rab kan ada 3, rafa, nasab, hah? Jar. Tuh, rafa, nasab, jar, 3 aja. Ini salah satu. Ini udah satu dari sisi i'rab. Kemudian min raf'in aw khafdin aw intisabin. Kada minal ifradi wat tadkiri wat diddi wat ta'rifi wat tankiri. Berikutnya mengikuti salah satu dari mufrad. Berarti mengikuti salah satu dari mufrad, berarti antara mufrad, musanna dan jamak. Tadi 3, tambah 3 lagi udah 6. Udah 2 sisi. Nah. Kada minal ifradi wat tadkiri. Ya, demikian pula tadkir mengikuti salah satu dari mudzakkar. Ya. Mudzakkar berarti ada pilihan lagi antara mudzakkar dan muannas. Tambah 2 lagi. Jadi 8, 3 sisi. Wa ta'rifi wa tankiri, dan juga antara ta'rif ma'rifah atau tankiri nakirah. Tambah 2 lagi menjadi 10, 4 sisi. 10 dari 4 sisi. Ngerti enggak sini? Ya. Maka inilah pernyataan beliau, fa awwalu qismaini minhu atbi man utahu min asyratin li arba'i. Maka na'at mengikuti man'utnya itu pada 4 hal dari 10 kemungkinan. 4 hal dari 10 kemungkinan. Kemungkinan 10 4 hal. Hal pertama, ya, antara 3 i'rab. Apakah rafa'nya? Nah. Ja'a Zaidun al-Aqilu, ja'a ra'aitu Zaidan al-Aqila, marartu bi Zaidin al-Aqili. Nah, yang kedua, mengikuti dari sisi apanya? Mufrad atau musanna atau jamak. Antum mengatakan ja'a ya Az-Zaidun al-Aqilu, ja'a Zaidani al-Aqilani, ja'a Zaiduna al-Ukhala'u. Nah. Ya, terus apalagi dari sisi mudzakkar atau muannas, ja'a Zaidun al-Aqilu, ja'a Fatimatu al-Aqilatu. Nah. Taib. Kemudian dari sisi apa lagi? Mudzakkar atau muannas. Ja'a Zaidun, ja'a rajulun, aqilun. Ja'a Zaidun. Hah? Ya, ja'a Zaidun al-aqilu, ja'a rajulun aqilun. Hakada. Ini ma'rifat dan nakirah. Ka qaulina ja'a al-gulamu al-fadilu. Semisal ucapan kita, telah datang seorang budak yang utama. Waja'a ma'hu niswatun hawamilu, dan telah datang juga bersama dia, ya, bersama budak tadi 10 wanita yang hamil. Nah, ada 10 budak aja bareng sama 10 wanita yang hamil. Masya Allah. Ya, kita baca syarahnya lagi. Nah, udah dibaca tadi Mas Sabit ya. Sabit kalau baca kita pasti jelas antum. Tuh kalau ngomong nah, antum jelas. Giran baca suaranya. Apaan kayak begitu? Enggak bisa diterima lagi kayak gitu. Giran ngomong jelas tuh. Giran baca. Bisa kayak begitu. Apaan kayak begitu ya. Ya, taib. Wa huwa lughatan wasfu syai'i bima huwa fi. Na'at secara bahasa adalah wasfu syai'i bima huwa fihi. Mensifati sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Ini na'at. Ja'a Zaidun al-aqilu. Itu sesuai dengan hakikat dari man'utnya. Wastilahan, nah secara istilah. Apa itu na'at? At-tabi'u alladhi yutammimu man matbu'ahu bibayani sifatin min sifatihi au sifati ma yata'allaku bihi. Nah, sedangkan secara istilah, apa itu na'at? Dia adalah at-tabi' yang mengikuti mana? Mengikuti man'utnya. Alladhi yutamimu matbu'ahu, yang dia menyempurnakan yang diikutinya, matbu'nya, man'utnya, mausufnya. Bibayani sifatin, dengan menjelaskan sebuah sifat. Min sifatihi, dari sifat-sifat man'utnya. Au sifatin, atau menjelaskan sifat ma yata'allaku bihi, yang terkait dengannya. Sudah bisa dipahami sini? Ja'a Zaidun al-aqilu. Maka al-aqil dia adalah sebuah sifat dari sifat-sifat matbu, dari sifat-sifat man'ut. Nah. Atau yang terkait dengannya. Ya, yang terkait dengannya. Ja'a Zaidun al-fadilu. Nah, dan seterusnya. Al-awwal yusamma na'atan hakikiyan. Yang pertama, na'at hakiki dinamakan dia sebagai na'at hakiki. Yang mana itu? Wa huwa ar-rafi'u li dhamiril man'ut. Yang dia merafa'kan dhamir man'ut. Misal kita katakan qama Zaidun al-aqilu. Al-aqilu. Maka al-aqilu ini ada dhamir namanya huwa. Dhamir mustatir. Kembalinya ke mana? Ke man'utnya yaitu Zaidun. Terus kata beliau lagi, wasani yusamma sababiyan. Yang kedua, na'at sababi. Ya, pada contoh, ja'a az-zaidani al-aqilu abuhuma. Ja'a az-zaidani al-aqilu abuhuma. Abuhuma, bukan ya, abuhuma. Apa itu na'at sababi? Wahuwa rafi'u li zahiril mudafi ila sababi. Wahuwa domirul man'ud. Ya, yaitu yang dia merafakan isim zahir. Merafakan isim zahir. Nah, perhatikan. Ja'a az-zaidani al-akhiru abuhuma. Abuhuma ini kan isim zahir ya? Isim zahir. Nah, itu adalah marfu dari al-akhiru. Ya. Al-akhiru, perhatikan. Al-akhiru, dia isim sifat. Dia adalah isim fa'il. Isim fa'il itu bisa beramal-amal fi'il. Nah, salah satu dari makmul dari isim fa'il yang dia beramal-amal fi'il adalah dia mesti punya fa'il. Karena namanya yang fi'il pasti punya fa'il. Begitu juga dengan al-asma allati ta'malu amal fi'il. Ya, demikian pula nanti dengan isim-isim yang beramal amal fi'il. Semisal tadi ja'a zaidun al-aqilu. Al-aqilu dia na'at. Nah, dia na'at di isim fa'il. Nah, nanti dia punya fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdir huwa. Huwanya itu kembali ke zaid yang sebagai man'ud. Ngerti sini Pak Nurhadi? Pak Eko paham enggak Pak Eko? Nah. Ja'a Eko ya. Al-jaminu. Ja'a Eko al-jaminu. Nah, datang Pak Eko. Ya, yang tampan misalkan. Misalkan jangan GR dulu ya. Al-jamilu. Nah, al-jamil nanti atau yang lain. Ya, Eko ya, al-fadilu. Nanti al-fadilu ya, itu dia isim fa'il. Maka dia punya fa'il. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdir huwa. Huwanya kembali ke mana? Ke Eko. Ya, nah inilah yang beliau katakan, lihat di bait annatu imma rafiun limudmari yaudu lil man'uti au limudhari. Nah, ini rafiun limudmari itu namanya na'at hakiki. Ya au limudhari atau yang merafakkan isim zahir. Nah, isim zahir mana? Tadi ja'a az-zaidani al-akilu abuhuma. Perhatikan al-aqilu na'at ya. Ma abuhuma fa'il dari na'at tersebut. Ya, dia adalah fa'il dari al-aqilu. Nah, al-aqilu yang berakal. Siapa yang berakal? Abuhuma, bapak, sang bapak kedua Zaid. Nah, nanti sama abuhuma itu kembali ke mana? Humanya itu kembali ke Zaidan. Ngerti sini? Ya. Paham sih Pak Yanto? Kalau begini Ustaz, ja'a Eko al-jamilatu jauh-jatuhu. Itu namanya na'at hakiki. Namanya na'at apa? Sababi. Ya, bisa. Al-jamilatu jauh-jatuhu. Ya, bisa. Ja'a Eko ya al-aqilatu zaujatuhu. Ja'a Eko al-jamilatu zaujatuhu. Nah itu namanya na'at sababi. Nanti mana domir yang kembali ke ekonya? Zaujatuhu, domir haknya itu. Zaujatuhu kembali ke eko gitu. Baik. Kemudian kama asyara ila dzalika biqauli, sebagaimana yang beliau isyaratkan ya hal tersebut di ucapan beliau an-na'tu bimakna at-tabi al-makhsus, yang maknanya adalah na'at adalah yang mengikuti sesuatu yang dikhususkan. Ya, mesti ada pengkhususan. Kenapa? Kalau enggak dikasih na'atnya. Ja'a Zaidun al-aqilu, ada pengkhususan. Nah, dia al-aqilu mengikuti apa yang dikhususkan. Ya. Imma rafi'un limudmari, ya. Nah, ada kalanya dia merafakkan domir, yaitu domir apa? Limudmari mustatirin, domir mustatir. Ya'udu lil man'udi, yang nanti domir mustatir kembali kepada man'ud. Qama Zaidun al-aqilu, Al-aqilu itu dia adalah isim fa'il, na'at dari Zaidun. Nah, isim fa'il punya fa'il. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Kembalinya ke mana? Ke Zaidun. Wa dzalika huwa an-na'tu al-haqiqi. Dan ada alanya juga na'at itu berupa na'at hakiki. Ya. Au rafi'un limudhari yang merafakkan dhamir ya, yang merafakkan isim dhahir. Ya, isim dohir atau domirin barizin atau domir yang nampak, ya, atau domir yang nampak. Nah, sekarang kita bahas baca berikutnya. Tafadhal, Mizan. ثم إن المنعوت له عشرة أحوال الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير ولا تجتمع كلها في وقت واحد ألا ترى أنه لا يكون الاسم الواحد مرفوعا ومنصوبا ومجرورا في حالة واحدة ولا مفردا ومثنى ومجموعا كذلك ولا مذكرا ومؤنثا معا ولا معرفا ومنكرا ومنكرا كذلك وإنما يجتمع منها في الوقت الواحدة أربعة فاعل الذي يجتمع fa'il dari yajtami. Terus. Wahidun min awjuhil i'rabi. Wahidun min awjuhil i'rabi as-salasati. Wahidun min al-ifradi wa tathniyati wal jam'i. Wahidun min at-tadkiri wa ta'rifi. Wahidun min at-ta'rifi wa tanqiri. Walidhalika la yattabi'un la yatba'u al-man'uta baru maf'ul na'at fa'il man'ut maf'ul al-man'uta fi jami'il asharati ma'an sawa'an kana hakikiyan aw sababiyan wa innama yatba'u الأول في الأربعة المذكورة كما أشار إلى ذلك بقوله فأول الاسم حسبه طيب قال ثم إن المنعوت kemudian yang namanya manعوت kata beliau له عشرة أحوال manعوت itu memiliki 10 keadaan. Ya, man'ut memiliki 10 keadaan. Nah. Ya, yang pertama ar-raf'u, keadaan rafa'nya, nasabnya, jarnya, itu sudah 3. Nah, ini 3 dari 1 keadaan. Yang kedua al-ifrad wa tasniyat wal jam'. Nah, ini ada 3, mufrad, musanna atau jamak. Tambah 3 lagi 6. Ya, 6 dari 2 sisi. Wa tadzkir wa ta'nits dari muannas atau mudzakkar. 8 tambah 2 kan dari 3 sisi. Wa ta'rifu wa tankiru ma'rifat atau nakirah tambah 2 lagi 10 dari 4 sisi. Wa la tajtami'u kulluha semuanya 10 ini tidak akan berkumpul fi waqtin wahidin dalam satu waktu. Ala tara tidakkah Anda melihat annahu la yakunu al-ismu al-wahidu marfu'an wa mansuban wa majruran fi halatin wahidatin. Apakah Anda tidak melihat bahwa sebuah satu isim itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur di satu kondisi? Enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Ya. Wala mufradan wala musannan wala wa majmu'an. Tidak mungkin satu kalimat, satu isim dialah bisa nah bisa mufrad, musanna, jamak. Enggak bisa, salah satu. Ya, kata Ali. Wala mudzakkaran wala wa muannasan ma'an Dan enggak mungkin juga satu isim di satu waktu dia muannas atau mudzakkar. Ini enggak mungkin. Secara ma'an, bersamaan. Wala mu'arrafan wa munkar wa munakkaran. Enggak mungkin dia satu isim itu dimakrifatkan, dinakirahkan. Ah ini enggak mungkin. Satu dalam satu waktu. Ah ini enggak mungkin. Innama yajtami'u minha fil wahidi fil waqtil wahidi arba'atun. Namun dia dapat berkumpul empat hal saja dalam satu waktu. Entah apakah dia i'rabnya rafa, satu. Ya, yang kedua apakah dia muzakkar atau muannas, dua, ya enggak? Entahkah dia salah satu dari mufrad, jamak atau musanna, tiga. Yang keempat apakah dia nakirah atau ma'rifah, salah satu aja, empat. Ya, wahidun min aujuhil i'rabi as-salasah, salah satunya dari sisi tiga i'rab, wahidun min al-ifrad wa tasniyati wal jam'i, ya itu salah satu aja apakah dia mufrad, musanna atau jamak, wahidun min at-tadzkiri wa ta'nisi. Nah, satu aja apakah dia mudzakkar atau muannas, wahidun min at-ta'rifi wa tankiri. Dan juga salah satu aja dia apakah dia ya nakirah atau ma'rifah. Lidzalika, oleh karena itu la yatba'u an-na'tu al-man'utah ya fil jami' al-ashrati ma'an. Oleh karena itu na'at tidak akan mengikuti man'ut di seluruh 10 keadaan tadi ma'an secara berbarengan. Ini enggak mungkin. Sawa'un kana hakikian aw sababian. Apakah itu na'at hakiki atau na'at sababi? Wa innama yatba'uhu yatba'ahu al-awwalu fil arba'ati al-madhkurati kama asyara ila dzalik. Namun yang pertama hanya mengikuti ya, dalam hal empat aja, mengikuti na'at itu ya, na'at itu mengikuti man'ut itu hanya dalam empat kemungkinan aja, dari yang disebutkan tadi. Kama isyara ila dzalika biqauli, sebagaimana yang beliau Al-Amriti ya, isyaratkan dalam perkataan beliau, fa awwala al-qismain ya, fa awwala al-qismain dan seterusnya. Nah, ya sebelum kita bahas ini, ya kita mesti tahu dulu lafaz-lafaz na'at. Ya, tadi saya sebutkan al-fadilu gitu kan, al-aqilu isim fa'il. Ya. Nah, para ulama alinahu menyebutkan bahwasanya na'at itu, sedangkan definisi na'at dari yang disebutkan oleh Al-Baijuri, na'at itu juga maknanya at-tabi al-mushtaq. Dia adalah yang mengikuti dari man'ut yang dia syaratnya mesti mushtaq. Ya, yang dia adalah pecahan. Ya, pecahan dari satu kalimat, satu fi'il atau mu'awwal bihi atau yang mu'awwal bil mushtaq, ya. Atau yang ditakwilkan dari lafaz mushtaq, ya. Al-mubayyin li lafzi matbu'ihi, yang berbeda dengan lafaz matbu'nya, man'utnya. Nah, maka dia mesti yang mushtaq. Yang mushtaq itu apa aja sih? Pertama di isim fa'il, isim maf'ul, af'alu tafdil, ya. Kemudian apa lagi? Sifat musyabbaha. Kalau dia isim fa'il, jelas tadi ja'a zaidun al-aqilu, jelas. Ya, kemudian isim maf'ul. Ya, isim maf'ul nanti ma'mulnya bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Kalau dia isim fa'il, ma'mulnya fa'il. Nah, kalau dia isim maf'ul, ma'mulnya naibul fa'il. Nah, antum mengatakan misalkan ya, ja'a sarikun madrubun. Ja'a sarikun madrub. Nah, datang seorang pencuri yang dipukulin. Madrub. Madrub kan isim maf'ul ya? Madrub. Nah, nanti mana ma'mul dari madrub? Domir mustatir takdiruhu huwa. Sebagai apa? Naibul fa'il, yang dipukul. Kembalinya ke mana? Ke sarik. Ja'a sarikun madrub. Kemudian af'alu tafdil. Af'alu tafdil ya, isim tafdil ya. Misal af'al fi'il fi'il taf. Isim tafdil ya, bukan af'alu tafdil ya. Misalkan antum mengatakan ya, ja'a rajulun a'lamu. Ja'a imamun ahfadu. Ya. Misalkan ja Syekh Eko al ajmalu. Telah datang Syekh Eko yang paling ganteng. Telah datang Imam Ahfadu yang paling kuat kepalanya. Ja Syekh a'lamu yang paling berilmu. Nah, itu isim tafdil. Nah, tiga. Jadi yang pertama tadi apa? Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, itu yang dari mustaq ya. Satu lagi sifat musabbaha atau sifat musabbiha. Ya. Ya, semisal lafadz Hasan ya. Ya, sifat musabbiha ini yang pada wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, fa'ula yaf'ulu. Karuma yakrumu, karim. Ya, tadi juga masuk jamil. Nah, ini kan isim mustaq. Untuk mengatakan dhahaba Zaidun ya Hasanul wajhi. Ya, ja dhahaba Zaidun Hasanu al-wajhi. Hasanul wajhi itu Hasan itu adalah na'at. Ya. Na'at, dia na'at mustaq. Ya. Karena dia sifat musyabbihah. Ja'a Zaidun al-karimu. Al-karimu. Al-karimu kan bukan fa'il, ya, tapi dia sifat musyabbihah. Ja'a Zaidun al-karimu. Ja'a fulanun kabirun. Si pulan datang, pulan yang mana yang kabirun. Nah, berikutnya juga ada lafad yang ditakwil dari yang mustaq. Ya, lafad-lafad yang ditakwil dari yang mustaq. Kan yang namanya na'at dia mesti isim mustaq atau mu'awal bil mustaq. Isim mustaq dan mu'awal bil mustaq. Ya. Contoh isim isyarah. Isim isyarah. Ya, misal hada hadhihi itu kan isim isyarah ya. Misalkan untuk mengatakan ya marartu bi Zaidin hada. Marartu bi Zaidin hada. Qara'tu ha qara'tu kita qara'tul kitaba hada. Qara'tul kitaba hada. Baik. Ya. Marartu bil imraati hadhihi. Nah, ini pertama isim isyarah. Baik. Mu'awal bil mustaqnya itu gimana? Nah, perhatikan. Marartu bi Zaidin hada. Marartu bi Zaidin hada. Baik, perhatikan. Takwil dengan mustaqnya itu gimana? Ya, takwilnya nanti, ya, misalkan ditakwil saya melewati Zaid yang ini, yang mana yang ininya? Misalkan al-hadiri, al-qaimi, al-jalisi, hakadha. Yang kedua yang mu'awal bil mustaq yaitu isim mausul. Isim mausul. Antum mengatakan ya jaa ya, rajulun alladhi yadribu Zaidan. Jaa ya jaa al-fulanu alladhi yadribu Zaidan. Alladhi yadribu Zaidan. Marartu bi Zaidin alladhi qama. Saya melewati Zaid yang dia berdiri. Nah, nah itu aja dulu ya. Nanti juga ada lagi isim yang kemasukannya nisbah, zu yang bermakna sahib, nah, atau jumlah. Nah, kita bahas dulu yang pertama di sini. Fa awwal al-kismaini ya minhu athbi man utahu fi ashratin li arba'i. Bagian yang pertama na'at hakiki tentunya. Yang dia mengikuti manutnya pada 4 dari 10 hal. 4 dari 10 hal. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya, Pak Yanto. Bi'ani biqat'il hamzati Man udahu min asyaratin sukuni syini lidururati fi arba'in ay fi arba'atin min asyaratin kama aruntahu min masyarakat. Waqad abdala min qawlihi fi arba'in qawluhu fi wahidin min awjuhil ihrami salasati. Waqad bayanaha bi qawlihi min waq min rab'in awkhadin awin tisabi. Wa awfi dhalika bimakna al-wawu li'annahu bayanun bi'awjuhil i'rabi as-salasati kama ma'lumta. Fa in ja'ala bayanan li'wahidi minha kanat aw ala babiha kada fi wahidin minal ifradi wa ziddi wa fi wahidin minal tawkid minal tadkiri wabidi wabidi rikodi atas niati wal jam'i wabidi tadkiri atas niati wakada fi wahidin minat ta'ud tadkiri patalah khusu anahu yadba'u anahu yadba'u man'utahu fi arba'atin min asyaratin. Hasbuk cukup ya. Maka perkataan Amriti fa awwalal kismain. Maka bagian yang pertama naat hakiki, yaitu dia yang merupakan domir mustatir yang akan kembali kepada man'ud. Alladhi huwa al hakiki. Inilah yang hakiki. Minhu. Minhu mengikuti ya yang bagian yang pertama darinya ai min minan na'ti, yaitu bagian dari na'at ya. Perhatikan au, perhatikan walafdu awwala mansubun, walafdu awwala mansub ya. Kenapa? Fi annahu maf'ulun muqaddamun, karena dia sebagai maf'ul muqaddam ya, biqaulihi atbi ya, ya maf'ul muqaddam dari amil atbi ya, atbi yaitu biqat'il hamzati, dengan hamzah qata', yaitu fi'il amr ya. Bagian yang pertama dari taat ikutkanlah, sertakanlah awal kismain. Ya. Bagian yang pertama minhu dari na'at tersebut. Ya. Nah. Taib. Itu maknanya. Man utahu min asyratin. Man'utnya dari 10 hal. Ya, bisukuni syini, dengan disukunkan syin. Ya, min asyratin. Kenapa? Lidaruratin. Karena darurah aslinya min asyarah. Aslinya adalah min asyarah. Li arba'in. Ya, mengikuti 10 hal dari 4 keadaan. 10 hal dari 4 10 hal dari 4 keadaan. 10 hal dari 4 sisi. Sisi i'rab, ya, sisi dia mufrad musanna atau jamak, ya, sisi jumlah. Kemudian sisi apa lagi? Keadaan ma'rifah atau mu'anasnya, tiga, satu lagi. Sisi apa lagi? Ma'rifah atau nakirah. Jadi 10 semuanya. Ya, kama alim tahu mimma sabaqa. Sebagaimana yang telah ketahui dari mimma sabaq, dari yang telah lewat dibahas. Dan beliau mengganti ucapan beliau fi arba'in dengan ucapan beliau fi wahidin min aujuhil i'rab. Ya, dari salah satu dari sisi-sisi i'rab, as-salasa yang tiga, rafa, nasab, ya, jar. Itu kan itu aja. Ja'a Zaidun 'ala aqili, marartu bi Zaidin 'ala aqili, ra'aitu Zaidan 'ala aqila. Itu dari sisi i'rab ada tiga. Wa qad bayyanaha bi qawlihi, dan beliau telah menjelaskan dengan ucapan beliau min raf'in aw khafdin aw intisabin. Nah, itu ada kemungkinan apakah rafa, nasab, ya jar, itu aja. Ya, aw wa aw fi dzalika. wa au fi dalika. Ya di matan kan begitu, au khafdin au intisabin ya. Taib. Karena ada lafaz au ya. Wa ma'nal wau li an mana ya? Wa au fi dalika. Wa ma'nal wau li annahu bayanun li aujuhil i'rab as-salasah kama limta. Dan mak ya au tersebut bi makna wau. Au ya atau, tapi kita tidak artikan atau, tapi wau. Wau ataf dan gitu. Apakah dari rafa dan khafad dan nasab. Ya. Nah. Jika beliau hendak menjadikan penjelasan kepada salah satu darinya, kanat au ala au ala ba kau au kanat au ala babiha ya, beliau menjadikan penjelasan dari salah satu darinya ya, kanat au ala babiha. Ya, atau dari satu babnya. Demikian pula fil wahidi minal ifrat. Ya, salah satu dari mufratnya wadiddi dan lawannya. Lawannya ifrat apa aja? Musanna atau jamak. Fa fi wahidi min at-tadhkir wadiddi. Atau salah satu dari mudzakkar lawannya muannas. Wadidul ifrat at-tasniyah wal jam'. Ya, namanya lawannya mufrat adalah tasniyah dan jamak. Dan lawan dari mudzakkar adalah ta'nis. Muannas. Dan demikian pula pada salah satu dari ta'rif dan tankir, ma'rifah atau nakir. Maka kesimpulannya, na'at itu mengikuti man'utahu fi arba'ati min asyarah. Min asyarati. Mengikuti salah satu dari, mengikuti empat hal dari sepuluh kemungkinan. Nah, kakaulina ja'al gulamu al-fadilu. Sebagaimana ucapan kita, ja'al gulamu al-fadilu. Telah datang gulam, budak, yang mana gulamnya budaknya? Al-Fadilu yang memiliki keutamaan. Nah, ya. Cukup ya udah pukul 6 ya. Nanti kita lanjut lagi. Subhanallah wa bihamdihi, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, silakan yang mau tanya. Mau tanya, tafadhal.